bertebaran atau berterbangan. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, yaitu hari kiamat, yakunun nasu fi katsratihim, maka kondisi manusia pada saat itu fi katsratihim, disebabkan karena jumlah mereka yang demikian banyak, wa tafarruqihim, dan tercerai-berainya mereka, wa harakatihim, dan dalam gerakan-gerakan mereka, yang ini pergi ke sana, yang sana pergi ke sini, terus saling bertabrakan antara satu dengan yang lain, bingung mereka mau kemana. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat itu, kalfarashil muntashir, kalfarashil mabthuth, seperti alfarash, seperti anai-anai, al-muntashir, yang menyebar, yang berterbangan, yang bertebaran. Wa huwa alladhi yatasaqatu finnar. Apa itu al-farash? Yaitu yang berjatuhan di api. Pernah lihat? Biasanya kalau ada api, ya, di situ, di sekitarnya ada serangga kecil yang terbang, ya. Nah, larinya enggak jelas kemana. Yang ini ke sana, yang sana ke sini, terus bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara mereka ada yang seakan-akan menjatuhkan diri mereka ke dalam api, sengaja mendekati api itu. Seperti itu keadaan manusia pada hari kiamat. Kondisi mereka, yamuju ba'dhum fi ba'dhin, itu seperti gelombang. Wa yarkabu ba'dhum ba'dha, yang ini menaiki yang lain, artinya dalam kondisi tidak ada aturan sama sekali. Nah, mereka kebingungan mau kemana. Nah, ini mau ke sana, yang sana mau ke sini, terus akhirnya terjadi kekacauan. Nah, dalam kondisi ramai. Coba bayangkan saja kalau ada antrian, nah, ada kerumunan orang, lalu kemudian kerumunan orang ini enggak jelas mau kemana arahnya, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kira-kira apa yang terjadi? Berdesak-desakan. Mungkin yang terjadi adalah perkelahian. Mungkin sampai di antara mereka ada yang terjatuh, pingsan. Bahkan mungkin ada yang sampai terjatuh, terinjak. Kenapa? Tidak jelas arahnya kemana. Nah, apalagi pada hari kiamat, seluruh manusia dari awal hingga akhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya banyak sekali. Nah, seperti itu kondisi mereka, kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung ketika itu seperti al ihn, seperti kapas. Wa takunul jibalu kal ihn, seperti al ihn, as-sawf, kas-sawfi muta'addidil alwan alladhi yunfashu bil yad, seperti kapas yang berwarna-warni, ya, yang ditiup di tangan. Fayasiru haba'an, lalu kemudian berterbangan, terbang ke sana kemari. Wayazul, dan kemudian setelah itu hilang. Begitulah kondisi gunung-gunung ketika itu. Jadi permukaan bumi ini nanti pada hari kiamat itu rata. Tidak ada dataran tinggi, enggak ada dataran rendah, semuanya rata. Qul yansifuha rabbi nasfa. Jadi gunung itu terbang seperti kapas. Antum bisa bayangkan gunung sebesar itu terbangnya seperti kapas. Kejadian yang luar biasa. Masya Allah, rahimakumullah. Nah, ya, mobil terbang aja sudah mengagetkan, iya kan? Motor terbang,